Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawail Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan bab yang pertama dari kitab Al-Mu'amalat, yaitu bab fil buyu', tentang jual beli, sampai pada masalah yang keempat. Kita lanjutkan pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatul khamisah, syurutul bay'. Masalah yang kelima, syarat-syarat jual beli. Yushtaratu li sihhatil bay'i asyurutut taliyah. Asyurutul atiyah, disyaratkan untuk sahnya jual beli beberapa syarat-syarat berikut ini. Awalan yang pertama dari syarat-syarat sahnya jual beli, at-taradi bainal ba'i'i wal mushtari, saling ridho, saling rela antara penjual dan pembeli. Yaitu tidak ada paksaan bagi penjual dan juga bagi pembeli. Saling ridho, saling suka, sama suka. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sebagian kalian bil batil, dengan cara yang batil. Jadi janganlah kalian saling memakan harta sebagian kalian yang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah antaradi minkum, kecuali jika itu adalah dengan cara tijarah, perniagaan, antaradi minkum, yang didasari atas saling ridho, saling rela, suka sama suka diantara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam jual beli disyaratkan padanya at-taradi, saling rela, suka sama suka, tidak ada paksaan padanya. Dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bay'u an taradin, hanyalah jual beli itu antaraudin, atas dasar saling rela atau suka sama suka. Al hadis rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa ghairuh wa ghairuhuma. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Innamal bai'u an taradin. Fala yasihu al-bai'u idza ukriha ahaduhuma bighairi haqqin. Maka tidak sah transaksi jual beli apabila salah satunya dipaksa, baik penjualnya atau pembelinya. Bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Tidak sah jual beli apabila salah satunya ada yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Fa in kana al-ikrahu bihaq ka an yukriha al-hakimu syakhsan ala bai'i syai'in li sadadi dainihi sahha. Dan apabila paksaan dalam jual beli itu adalah bihaq, dengan alasan yang benar, maka sah jual belinya. Seperti halnya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu miliknya, milik orang tersebut, untuk membayar hutangnya. Hakim memutuskan, jual barangmu untuk melunasi hutangmu. Maka apa sah? Walaupun ini adalah jual beli mukroh, dipaksa, tapi sah. Karena paksaannya bihak, dengan alasan yang benar. Contohnya tadi, seorang hakim memutuskan agar seseorang menjual barangnya untuk melunasi hutangnya. Ini syarat yang pertama. At-taradi bainal ba'i wal mushtari. Adanya saling rela, suka sama suka antara penjual dan pembeli. Tsanian. Syarat yang kedua dari syarat-syarat sahnya jual beli adalah kaunul 'aqidi jaizat tasarruf. Orang yang bertransaksi, orang yang melakukan jual beli adalah seorang yang boleh membelanjakan hartanya. Jaizat tasarruf. Bi an yakuna balighan aqilan hurran rasyidan. Yaitu dia adalah orang yang balighan, orang yang dewasa, aqilan, orang yang berakal, bukan orang gila, hurran, orang merdeka, bukan budak, rasyidan, dan seorang yang rasyid, seorang yang bijaksana, yang cerdik, yang dia membelanjakan hartanya untuk perkara yang bermanfaat, rasyid. Ini syarat yang kedua. Orang yang melakukan jual beli itu adalah seorang yang memang boleh membelanjakan hartanya, boleh mengatur dan mengolah hartanya, yaitu dia seorang yang balig, berakal, merdeka dan seorang yang rasyid. Kemudian salisan, syarat yang ketiga an yakuna al-ba'i'u malikan lil mabi'. Au qa'iman maqama malikihi kal wakili wal wasiyyi wal waliyyi wan nadhiri. Hendaknya penjualnya memiliki hak milik terhadap barang yang dijual. Hendaknya penjualnya dia memiliki hak milik terhadap barang tersebut. Atau penjualnya adalah seorang yang menduduki kedudukan pemiliknya. Misalkan dia adalah seorang wakil. Wakil yang menggantikan kedudukan pemiliknya. Atau dia seorang al-wasi. Orang yang diwasiati terhadap barang tersebut. Wal-wali. Atau dia seorang wali. Ya. Wali dari pemilik barang tersebut. Wan-nadhiri. Atau dia seorang nadhir. Nadhir itu orang yang diamanahi untuk mengurus barang tersebut. Baik. Maka fala yasihhu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Maka tidak sah seseorang menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Tidak sah apabila seseorang menjual sesuatu yang bukan milik dia. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, la tabi' ma laysa indak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Al-hadis rawahu Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini syarat yang ketiga. Penjual dia adalah orang yang memiliki hak milik terhadap barang tersebut. Rabi'an, syarat yang keempat, an yakunal mubaa'u mimma yubahul intifa'u bihi min ghairi hajatin. Barang yang diperjualbelikan adalah termasuk barang yang boleh diambil manfaatnya. Min ghairi hajatin. Walaupun tanpa adanya unsur kebutuhan. Yaitu barang tersebut, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan, ya. Boleh dikonsumsi misalkan, atau boleh dipakai dan seterusnya. Nah, ini syarat keempat. Apa contohnya? Kal makul, seperti makanan, sehingga boleh jual beli makanan, ya. Karena makanan termasuk yang boleh dimanfaatkan. Wal masyrub atau minuman. Wal malbus atau pakaian. Wal markub atau kendaraan. Wal aqar atau harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun dan lain-lain. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Nah, ini syarat yang keempat. Hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh diambil manfaatnya. Fala yasihhu bai'u ma yuhramul intifa'u bihi. Maka tidak sah jual beli barang yang diharamkan untuk diambil manfaatnya. Kal khamri, seperti khamar. Tidak sah jual beli khamar, jual beli minuman yang memabukkan. Wal khinzir, tidak sah jual beli babi. Wal maitah, tidak sah jual beli bangkai. Wa alatil lahwi wal ma'azif, dan tidak sah jual beli alat-alat musik. Karena semua itu termasuk perkara yang haram untuk dimanfaatkan atau diambil manfaatnya. Apa dalilnya? Li hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli khamr dan bangkai dan babi dan patung. Dalil yang lain, wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama tsamanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan kepada suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan tsamannya. Allah pun mengharamkan apa? Hasil penjualannya. Al-hadis rawahu Ahmad wa ghairuh, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Wala yajuzu bai'ul kalbi, sehingga tidak diperbolehkan jual beli anjing. Li hadis Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun dalil tidak diperbolehkannya jual beli anjing adalah hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing. Yakni beliau melarang dari jual beli anjing. Al hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Khamisan, syarat yang kelima. An yakuna al-ma'qudu 'alaihi maqduran 'ala taslimihi. Li'anna ghaira al-maqduri 'alaihi kal-ma'dum fala yasihhu bai'uh. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Syarat yang kelima adalah barang yang diperjualbelikan itu maqduran 'ala taslimihi, bisa diserah terimakan, ya. Karena ghairul maqdur 'alaihi, barang yang tidak bisa diserah terimakan, ya, kal ma'dum, seperti barang yang ma'dum, barang yang tidak ada, ya. Fala yasihu bai'uh, maka apa? Tidak sah jual belinya. Nah, tidak sah jual belinya kalau barang yang diperjualbelikan itu apa? Tidak bisa diserah terimakan. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharar, karena ini masuk dalam apa? Hukum jual beli yang gharar. Ini termasuk jual beli gharar. Bagaimana jual beli gharar? Dalam ta'liq disebutkan di sini, bai'ul gharar ma kana lahu zahirun yaghurrul mushtari wa batinun majhul. Bai'ul gharar, jual beli gharar, adalah barang yang nampak dari luar bagus, ya. Yaghurrul mushtari, yang menipu pembeli. Barang yang nampak dari luar menipu pembeli, ya. Wa batinun majhul, dan sedangkan bagian dalamnya, ya, majhul, tidak diketahui. Itu hakikat barang tersebut tidak diketahui. Ini makna bai' al-gharar. Dan jika barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserah terimakan, maka ini masuk dalam jual beli gharar, sehingga tidak sah jual beli tersebut. Fainal mushtariya qad yadfa'u tsamana wa la yahsulu 'ala al-mabi', karena kalau jual beli seperti ini dilakukan, ya, yaitu jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan, maka si pembeli, na'am, kadang dia sudah membayar harga barang tersebut, wa la yahsulu 'ala al-mabi', tetapi dia tidak bisa mendapatkan barang yang diperjualbelikan tersebut. Fala yajuzu bai'us samaki fil ma. Maka dengan ini tidak boleh jual beli ikan yang masih berada di kolam. Ini bai' al-gharar. Saya punya kolam nih, sekian kali sekian, ya. Udah, bayarin aja sekian. Nah. Ya. Saya jual ikannya, enggak tahu ada berapa di dalamnya, ya. Yang jelas dulu saya tanam bibit sekian ribu misalkan. Ya. Enggak boleh jual beli ikan yang masih ada di kolam, yang belum jelas, ya. Nah, walan nawa fit tamar, juga tidak boleh jual beli biji kurma yang masih dibungkus kurma, ya, yang masih terbungkus tamar. Nah, artinya kalau mau jual beli biji kurma, ya bijinya ya, biji, bukan kurmanya, bijinya, maka harus dikeluarkan bijinya. Ya. Kalau nggak dikeluarkan, belum jelas, bisa jadi bijinya busuk di dalam, ya. Nah, maka wala nawa fit tamar, tidak boleh jual beli biji kurma fit tamar yang masih berada di dalam buah kurmanya. Wala thairi fil hawa, juga tidak boleh jual beli burung yang masih di alam, ya, masih di udara, ya. Nah, wala labani fi dhar'i, juga tidak boleh jual beli susu yang masih ada di ambingnya, di kantong susunya. Walal hamlil ladzi fi batni ummih, demikian pula tidak boleh jual beli janin hewan yang masih berada di perut induknya. Nah, belum jelas jantan atau betina, ya, nanti lahirnya masih hidup atau sudah mati, ya, belum jelas, majhul. Maka jual beli barang seperti ini gharar. Ya. Walal hayawani asyaridi, demikian pula tidak boleh jual beli hewan yang kabur. Ya. Nah, saya punya hewan tapi kabur, ya. Ayo beli aja sekian. Nah, cari sendiri. Ya boleh. Nah, karena ini gharar. Jual beli yang tidak jelas. Apa dalil dari syarat yang kelima ini? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sadisan, syarat yang keenam dari syarat-syarat sahnya jual beli. An yakunal ma'qudu alaihi ma'luman likullin minhuma biru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairih. Hendaknya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang maklum, yang telah diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Baik dengan cara melihatnya secara langsung. Nah, dengan cara melihat barangnya ketika transaksi jual beli, ya. Atau dengan cara apa? Menyampaikan sifat-sifat barangnya, sehingga bisa terbedakan barang yang dijual belikan tersebut dengan barang yang lain. Nah, ini syarat yang keenam. Barang yang diperjualbelikan maklum, ya, diketahui oleh keduanya ketika transaksi, ya, dengan cara melihatnya, ya, atau dengan cara apa? Menyampaikan sifat-sifat barang tersebut, ya, sehingga dengan menyebutkan sifat-sifat barang tersebut akan terbedakan dengan barang yang lain. Li'anna al-jahalata gharurun. Yang demikian karena al-jahalah, kemajhulan barang yang diperjualbelikan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, ini gharar. Padanya terdapat gharar. Wal ghararu manhiyun anhu, sedangkan gharar itu dilarang. Wa la yasihhu an yashtariya syai'an lam yarahu. Maka tidak sah seseorang membeli barang yang belum dia lihat. Aurahu wa jahilahu, atau dia lihat dohirnya tetapi dia enggak tahu sifat-sifatnya. Ya. Wa huwa ghaibun an majlisil 'aqd. Dalam keadaan barang tersebut tidak ada di majlis akad. Nah. Baik. Tidak boleh dan tidak sah ya seorang membeli barang yang belum dia lihat ya, atau dia melihat zahirnya tapi tidak mengetahui sifat-sifat barang tersebut ya. Artinya belum jelas barang tersebut, enggak boleh dia membeli barang yang na'am dia sendiri belum jelas tentang barang tersebut. Dalam keadaan barang tersebut tidak ada di majelis akad. Maka dalam jual beli dipersyaratkan ini. Barang yang diperjualbelikan harus maklum diketahui oleh keduanya. Penjual dan pembeli dengan cara melihat. Ketika akad transaksi jual beli ya, atau dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya secara rinci ya, sehingga terbedakan dengan barang yang lain. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, an yakuna tsamanu ma'luman, harganya maklum, diketahui ya. Jelas ya. Harganya jelas, maklum. Bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha, yaitu dengan menentukan harga barang yang dijual tersebut ya. Sekian. Wa ma'rifati qimatiha, dan dengan mengetahui nilai barang tersebut. Ini syarat yang ke-7. Nah. Baik, selesai dari pembahasan masalah yang kelima tentang syurutul bai', syarat-syarat sahnya jual beli. Sudah azan belum? Sudah. Baik, karena masuk waktu isya, ya, sudah masuk waktu isya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nah, naktafi bihadzal qadar.